Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.